بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفدين عزكم الله تمسي مباس باب tentang masalah al-jiran, tetangga. Pada pembahasan yang lalu disebutkan tentang batasan tetangga. Disebutkan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang menerangkan bahwasanya tetangga itu 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri. Namun asarnya lemah, dhaif, sehingga kembalinya kepada kebiasaan tempat untuk mengetahui tetangga dekat dan tetangga jauh. Fungsi dibawakannya bab tadi, sebagaimana yang diterangkan kemarin, ialah lebih mendahulukan tetangga dekat daripada tetangga jauh dalam hal menunaikan hak-hak mereka. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu man aghlaqa al-baba 'ala al-jar. Bab seseorang yang menutup pintunya atas tetangganya. Artinya untuk pintu tidak mau ngurus tetangga dia. Ini bab ini karena kita asyhadulillah menerangkan tentang bagaimana hukum hal ini. Apakah diperbolehkan atau diharamkan? Dan bila kita melihat bab melihat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya tindakan ini merupakan tindakan yang tercela. Menutup pintunya, tidak mau bertemu dengan tetangganya, tidak mau bergaul dengan mereka, tidak mau memperhatikan hak-hak mereka, dan semisalnya tercela. Qala haddatsana Malik bin Ismail Abu Ghassan rawi itu percaya, siapatun. Qala haddathana Abdul Salam. Abdul Salam Ibn Harb. Abdul Salam Ibn Harb. Al-Kuhi. Juga rawi yang terpercaya, siapatun hafid. An Laythin. Ini Layth Ibn Abi Sulaim. Dia dhaif. Lemah orangnya. Karena pikun mukhtalif. Dan ada bukti yang menunjukkan pikunnya dia disebutkan oleh para ulama bahwasanya Lais bin Abi Sulaim sesaat umurnya mulai sepuh, tiba-tiba pada waktu duha naik ke atas menara. Naik ke menara, tahu-tahu azan. Azan zuhur di waktu duha. Maka dengan tindakan seperti ini, para ulama menyatakan bahwasanya dia telah pikun. Sehingga dilemahkan riwayatnya karena kepikunan dia. An-Nafi'. Dari Nafi'. Nafi' ini budaknya Ibnu Umar. Dia seorang imam pada masanya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berambisi, yang paling semangat untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dia putra Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin. Qala, beliau menyatakan, laqad ata alaina zamanun. Sungguh telah datang atas kami suatu masa. Ini kita mengalami suatu masa. Au qala hinun, atau beliau mengatakan hinun, saat. Wa ma ahadun, dan tidak ada seorang pun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi, yang lebih berhak untuk mendapatkan dinar dan dirhamnya min akhihil muslim, daripada saudara dia sama muslim. Yani ini masa-masa yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada masa itu masing-masing orang sangat perhatian dengan kaum muslimin yang lainnya. Sangat perhatian dengan kaum muslimin. Sehingga punya anggapan, punya perasaan, kalau dia punya kelebihan dinar, punya kelebihan dirham, ini uang, dia merasa ini yang paling berhak menerimanya ialah saudara dia dari kalangan kaum muslimin. Paham ya? Lebih mementingkan saudara dia daripada yang lainnya. Tsummal'an, kemudian sekarang ini, pada masa-masa akhir hayatnya beliau, ad-dinar wa dirham, dinar dan dirham itu ahabbu ila ahadina, lebih dicintai oleh kita min akhihil muslim, daripada saudara dia sesama muslim. Terbalik, kalau dulu kaum muslimin lebih mereka sukai daripada uangnya, sehingga dia merasa uangnya untuk mereka saja, santuni, dibantu, tolong. Namun sekarang kata beliau terbalik. Sekarang ini kita lebih mencintai harta kita, mencintai dinar, dirham, rupiah, atau mungkin real, atau mungkin dolar, atau semisalnya. Itu semua lebih kita cintai daripada saudara kita kaum muslimin. Tadi apa ini? Lebih parah dari sebelumnya, lebih jahat dari sebelumnya. Wallahul musta'an, masa-masa di mana kaum muslimin di saat itu betul-betul terjangkiti hubbud dunia, sikap cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci dengan yang namanya kematian, namanya penyakit alwan. Sehingga mereka lebih mengutamakan dunianya daripada saudara kaum musliminnya, apalagi tetangganya. Allahul musta'an. Dia mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kam min jarid, betapa banyak tetangga, muta'alliqun bijarihi, dia berkelayutan dengan tetangganya yang lainnya. Betapa banyak seorang tetangga, dia bergandengan atau dia berkaitan dengan tetangga yang lainnya. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Yaqul, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbi, hadza, tetanggaku ini, aghlaqa babahu duni, dia menutup pintunya selain aku. Artinya menutup pintu, tidak mengurusi diriku. Padahal aku ini orang yang paling dekat dengan rumahnya. Enggak mau tahu dengan saya, tutup pintunya. Dilaporkan nanti. Ini, tetangga saya ini loh. Dekat dengan saya ini. Tapi pintunya tutup terus. Enggak pernah dia buka pintu untuk saya. Famana'a ma'rufahu. Maka dia pun menghalangi kebaikan dia untuk saya. Nah, namun hadis ini khonatina azakumullah dengan sanad ini dhaif, lemah. Namun dia memiliki beberapa jalan sehingga dihasankan oleh para ulama, oleh sebagian ulama. Hasan di ghairihi, hasan dikarenakan banyak jalannya. Nah, masyaallah. Riwayat ini khonatina azakumullah. Ini pelajaran berharga dari seorang sahabat mulia yang sudah banyak makan garam kehidupan. Salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memahami perubahan zaman, perubahan anak zaman. Kalau dulu kondisinya bagus, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, satu sama lain saling menunaikan haknya, satu sama lain saling melaksanakan kewajiban dia, perhatian dengan kaum muslimin yang lainnya, dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki. Namun kemudian ikhwanatina azakumullah, di akhir-akhir masa, ternyata mereka lebih menyukai dunianya, lebih menyukai hartanya, lebih menyukai uangnya, daripada saudara dia kaum muslimin. Eman-eman begitu. Terjangkiti penyakit bakhil. Kikir. Pelit. Merasa eman-eman kalau mengeluarkan uang tadi untuk kepentingan kaum muslimin atau membantu kaum muslimin atau membantu tetangga dia sendiri. Allahul musta'an. Dan kenyataan ini khonatina asyakumullah, mau enggak mau kita pun juga menyaksikannya. Ya apa ya? Ya banyak. Ya walaupun ada semuanya, kita katakan mungkin kebanyakan kaum muslimin demikian keadaannya. Apalagi di zaman sekarang ini, khairatina asyakumullah. Di saat ekonominya lagi amburadul, serba naik, nggak ada yang turun, naik terus, rasnya yang naik, sembakonya yang naik, BBM-nya yang naik, semuanya serba naik, gajinya nggak naik. Yang punya gaji. Yang apanya gaji, setengah mati untuk bisa mengatasi produk kehidupan yang ada, luar biasa ya. Sehingga saat ini kita melihat ikhwanatina azakumullah, kaum muslimin betul-betul fokus perhatiannya dengan urusan dunia. Khawatir mati tidak makan, khawatir mati tidak makan, padahal rezekinya minallah, Allah yang atur rezekinya, tidak bakal mati sebelum habis. Persepinya. Itu enggak peduli dengan yang lain. Yang penting fulus masuk. Yang penting ya Allah bagaimana usaha. Terus begitu. Masih mending di wilayah-wilayah pedesaan. Wilayah-wilayah jauh dari perkotaan. Masih perhatian dengan tetangga dia. Dia sakit dijenguk, sakit santuni. Ada yang begini dibantu. Sikap jiwa sosial gotong royongnya, ta'awun alal birri wa taqwanya, saling bantu membantu untuk perkara kebaikannya masih ada. Walaupun sebagian sudah tergerus dengan budaya kota. Tetapi kalau sudah berbicara tentang wilayah perkotaan, apalagi Surabaya ini, kota metropolitan yang banjir terus ini, itu gak perhatian lagi dengan tangga dia. Kalau melihat rumah-rumah besar, pikir-pikir jalan itu, nutup terus. Paling-paling buka, pembantunya buka, ada tuanya masuk, tutup lagi. Nggak nampak di situ, tetangga dia lagi main, atau lagi apa, nggak ada. Mau apa lagi, pagernya panjang, ini yang rumah yang gede-gede ini. Wah, panjang. satu gerbang sebelah sana, tapi gue sebelah sananya lagi. Tidak ngerti. Oh, bahkan tidak ngerti pula siapa si bulan sebelah kirinya itu. Dia ini orang atau hewan? Tidak tahu. Ini orang mati atau masih hidup? Tidak tahu. Nah, apalagi namanya siapa? Apalagi dari mana asalnya? Tidak tahu. Yang gede-gede. Jangankan yang gede-gede. Perumahan yang sedang-sedang pun juga demikian. Allahul musta'an. Betul-betul apa yang disampaikan tadi oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terjadi. Hah? Lebih menyukai hartanya daripada tetangga dia sendiri. Allahul musta'an. Awas. Beliau membawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tercelanya tindakan tadi. Nanti masing-masing tetangga itu nanti akan datang di Yaumul Qiyamah melaporkan tetangga dia tadi. Yang enggak mau ngurusi kaum muslimin yang lainnya. Dilaporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini loh. Tetangga sebelah kanan saya ini loh. Hah? Tonggoku dhewe iki. Tidak pernah mau membuka pintunya untuk saya. Tidak pernah memberikan kebaikannya untuk saya. Tidak ngerti kalau saya lagi lapar, tidak ngerti dia. Kalau saya lagi banyak utang, tidak ngerti dia. Kalau saya lagi sakit, tidak tahu dia. Ada yang meninggal dunia, tidak tahu dia. Ribut dengan dunia terus. Allahu Akbar. Ini ancaman ya. Bisa bilang, celaan juga menunjukkan ancaman. Nah kalau kemudian laporannya kepada RT, masih mending. Masih mending ya Allah. Ya mungkin setelah kita ngomong alasan sama-sama dia, ya gimana Pak RT ya, kita juga orang sibuk, jadi begini, jadi begitu. Masih mending mungkin lapornya kepada camat atau kepada bupati. Tapi ini orang tidak ada kemudian, nanti dia menurut dia mah. Di saat tidak ada lagi alasan sama sekali. Dan laporannya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Rabbi. Ini loh. Tetangga saya ini loh, tidak mengurus saya, mencegah kebaikan-kebaikan dia dari saya. Wallahul musta'an. Ini sampai celaan ya khairan azakumullah, dan juga ancaman. Ini menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul mengajarkan kepada pemeluknya budi pekerti yang luhur, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, perhatian dengan kaum muslimin, tidak eman-eman. Apa ya bahasa Indonesia eman-eman? Tidak, iya. Hah? Nggak sayang uang? Sayang, Rek. Oh, masa nyari sesuatu nggak sayang? Artinya gimana ya? Berat hati lah. Agak berat. Dia nggak eman-eman, nggak keberatan. Kalau uangnya atau hartanya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk fuqara wal masakin, untuk yatim piatu, untuk janda-jandanya yang membutuhkannya, tetangga dia, yang eman-eman. Itu yang diajarkan dalam Islam. Makanya, masyarakat islami, mujtama'un islami, kalau anda perhatikan di zamannya para sahabatul kiram, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sangat indah. Satu sama lain saling perhatian, satu sama lain saling mengenal, satu sama lain saling membantu, satu sama lain kalau ketemu menyapa, salam, sehingga betul sangat kuat ukhuwahnya itu. Kerap. Sangat kerap. Masya Allah. Dan ini yang perlu kemudian disemarakkan di zaman kita sekarang ini. Allahumma ta'ala. Juga riwayat ini, Allah menunjukkan bahwasanya yang namanya zaman, yang namanya masa, semakin terbelakang, semakin apa? Semakin jelek. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu zaman pun melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada dia. Bukan urusan hujannya, bukan urusan apa namanya tanaman-tanamannya atau keduniaannya lah, dari sisi keagamaannya. Semakin parah. Orang semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dari norma-norma etika-etika Islam yang indah. Allahumma musta'an. Maka di saat-saat seperti ini orang bisa mempelajari Islam dengan benar, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, memperbaiki akhlaknya, muamalahnya, tamam, dan semua keadaan dia, itu merupakan taufik min Allah. Itu merupakan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang dan sangat langka diberikan kepada orang lain. Maka disyukuri hanamtina azakumullah ketika seseorang tadi mendapatkan taufik min Allah, dia bisa memperbaiki keadaan dirinya, bisa memiliki muamalah yang bagus, akhlak yang mulia, yang indah, memiliki ibadah yang bagus, memiliki akidah yang benar, iman yang kuat, takwa yang sangat tinggi, faham tentang perkara agamanya, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri ikhwanatina azakumullah, mengingat kondisi masa, zaman, dan orang-orang yang di dalamnya sangat jauh dari perkara-perkara tadi. Fallahul musta'an. Betul-betul betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul datang dalam keadaan asing, diasingkan, ada yang tahu, dan nanti di akhir masa akan kembali menjadi asing sebagaimana semulanya. Yang awalnya asing semakin dikenal, semakin jaya, semakin bersinar. Semua kalangan Islam. Kesyirikan terburuk, kekufuran terburuk, hilang. Semakin ke sini, semakin ke belakang, mulai pudar, hilang. Mulai asing, semakin asing. Kembali menjadi asing. Sehingga banyak kaum muslimin yang tidak memahami, atau kurang memahami, atau belum memahami perkara-perkara agamanya. Sehingga tatkala ada orang yang memiliki akhlak yang mulia, itu luar biasa. Ketika ada orang yang mengamalkan dengan suatu amalan, itu luar biasa. Wallahul musta'an. Maka jadilah ya kawan al-ghuraba, orang-orang yang asing, yakni asing dikarenakan dia mengamalkan dengan Islam dalam kehidupan sehari-harinya, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau tahu tentang perkara agamanya. Fatuba al-ghuraba, sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang asing tadi. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, babu la yashba'u duna jarihi. Bab la yashba'u. Seseorang itu tidak boleh merasa kenyang duna jarihi, tanpa tetangganya. Artinya, jangan sampai dia kenyang, tetangganya kelaparan. Jangan. Itu bukan bimbingan Islam. Itu juga bukan sifatnya kaum mukminin. Dianya kenyang di atas kelaparan orang lain. Kalau bahasa yang umum kan, senang di atas penderitaan orang lain. Ini enggak, dia kenyang di atas kelaparannya orang lain. Kalau orang lain itu jauh di sana, ya mungkinlah susah dia menggapainya. Tapi kalau orang lain tadi, tetangga dia sendiri, samping kanannya, samping kirinya, depannya, belakangnya, ini yang menunjukkan kurangnya iman dia kepada Allah. Menunjukkan tipisnya muamalah dia dengan umat yang lainnya. Wallahul musta'an. Kita baca ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir al-Abdi, rawi yang terpercaya. Qala akhbarana Sufyan, dia Sufyan al-Thawri, an Abdul Malik ibn Abi Bashir, dia juga rawi yang thiqah terpercaya, mardi, diridhai oleh para ulama, an Abdullah ibn Musawir, dari Abdullah ibn Musawir, dia masyhur ya ikhwan, Abdullah ibn Musawir masyhur. Qala Ibn Abbas, saya mendengar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memberitakan Ibn Zubair, memberitakan Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, dia mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, Saya mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisal mukmin." Bukanlah seorang mukmin. Ini bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Alladzi yashba wa jaruhu ja'i'un. Dalam keadaan tetangga dia sedang kelaparan. Di sini kalau minta azza wa jalla dengan syarat ini, dia baik. Ada rawi yang bernama Abdullah bin Musawir, majhul. Namun di sini kalau minta azza wa jalla memiliki banyak penguat. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lainnya. Ada dua atau tiga begitu. Yang kalau dikumpulkan semuanya menjadi hadis yang naik derajatnya menjadi hadis sahihun li ghairihi. Sahih dikarenakan banyak jalannya. Masya Allah. Hadisnya singkat. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna. Kalau dianya kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Tidak sempurna keimanan dia. Tanyakan ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkaitkan hal ini dengan masalah keimanan. Keimanan. Menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, berbuat baik dengan tetangga, perhatian dengan tetangga, peduli dengan keadaan tetangga, minal iman, termasuk keimanan dan termasuk kesempurnaan iman seseorang. Ini juga disinggung dalam riwayat yang lain yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia berbuat baik dengan tetangganya. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan di sini Rasulullah SAW menerangkan sebaliknya. Kalau ada orang yang tidak mau peduli dengan tetangga, menunjukkan iman yang sempurna. Sangat tegas di sini beliau alaihissalatu wassalam menyatakan demikian. Laisal mu'minu alladhi yashba' wajaruhu jai'. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya, dianya kenyang dalam keadaan tetangga dia kelaparan. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya dengan kata-kata wa huwa ya'lam. Dalam keadaan dia mengetahui kalau tetangganya itu kelaparan. Paham ya? Dalam keadaan dia tahu tetangganya kelaparan. Tapi gak dikubris sama dia. Nah, dia makan dengan enaknya. Walau dia lagi makan soto anget. Nah, di saat kejadian seperti ini. Nah, soto ayam, soto babat, soto jeroan, apa kikil. Angkat dia. Nah, kemebul begitu. Nah, di depan meja makannya. Masya Allah. Ngerti dia. Tetangga sebelahnya itu. Dalam keadaan kelaparan. Ngerti dia. Lah ngurusi dia. Nah, kalau saya mangkok tak kasihkan tonggoku, tak kasihkan tangga saya, enggak jadi anget badan saya ini. Nah, kademen kedinginan ya. Dimakan sama dia asyik, tanggungnya kelaparan mencium. Masya Allah, bau soto tangga saya. Nah, siapa tahu? Ya barang semangkok setengah mangkok atau seperempat mangkok dikasihkan ke sini, paling tidak bisa mengajar perut saya ini. Ternyata kecium baunya tok. Dihabiskan sampai ke dasar-dasar mangkoknya, sampai dibilati sendok sama mangkoknya itu habis. Tetangga dia cuma dikasih baunya kok. Allah musta'an. Jiwa sosialnya loyo, wa keimanan dia juga payah. Allah musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Di sini yang paling pentingnya perhatian dengan tetangga Anda. Nah, kalau punya sesuatu, itu tengok-tengok dulu. Lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri, lihat depan, lihat belakang. tonggomu itu doen. Kamu lihat. Nah, kamu itu. Sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Sebelah depannya. Masya Allah. Yang ini lagi makan. Apa namanya? Tahu campur. Yang depannya lagi makan soto. Sedap. Yang sebelah kirinya. Malah nyate. Malah. Seger ya pokoknya. Sebelah belakangnya. Bakso. Ya sudah. Kamu nyamakan apa? Kamu nyamakan lontong palap. Masya Allah. Ya sudah. Berarti kamu makan dengan enak. Kamu kenyang pun. Tidak ada masalah. Kenapa? Tetangga-tetangga Anda sudah ada rezekinya semuanya. Tapi kalau enggak. Sebelah kanannya. Ya Allah kasihan dia ini. Nampaknya guratan wajahnya orang yang belum makan. Orang yang kuat keimanannya. Yang sangat tinggi imannya. Enggak bakal tega ya. Berarti mau makan tuh. Ya apa ya. Gimana pada jawanya itu? Hah? Gak tega makan itu. Makan terus. Ya apa ya. Mau makan. Tetangga sebelah kanannya mau makan apa ya? Hah? Dan kalau imannya sangat kuat akan terdorong untuk membantu dia. Ya sudah lah. Di sini satu mangkol dong halap ini. Maunya saya sih dihabiskan. Biar kenyang dan anget badannya. Tonggonya gak punya apa-apa. Ya udah, ambil mangkok yang lebih kecil, dibagi dua. Ini mangkok sebelah sini, mangkok sebelah sini. Sebelum mangkok dikasihkan tangganya. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tonggonya udah mencium bau lalu balam jadi. Wah, rezeki. Minallah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Alhamdulillah. Ini Pak, ada rezeki sedikit. Lagi hujan-hujan, dingin-dingin. Bapak makan ini. Anggap insya Allah Pak. Terima kasih banyak tetap bahagianya ya Pak. Hah? Wah, kamu bakar sanjung tinggi langit sama dia. Tonggoku sih, masya Allah. Apik tenang. Sayang Pak. Tahu dia. Di saat saya gak punya apa-apa. Ngerti dia, mesti dibantu dengan tahu bilang-bilang. Luar biasa. Wah, kamu yang makan juga dengan enak, gak ada perasaan berat hati. Makan dengan mudah-mudahan barokah kenyang. Tetangga yang sama juga dia merasakan hal yang sama. Ini yang diinginkan dalam Islam. Makhanabdina azakumullah. Fallahul musta'an. Dan ingat, yang dinasihatkan oleh para ulama kita, ikhwan. Membantu orang itu jangan nunggu diminta. Paham ya? Itu namanya orang yang pasif. Hah? Meneng. Terus, ngurusi pokoknya. Meneng. Dijawil. Bapak. Tonggomu itu. Tangga kamu itu perhatikan. Oh iya tak. Ada apa dia? Sakit itu loh. Sakit ya sudah. Ada rezeki sedikit loh. Dia. Itu sudah Masya Allah itu mengeluarkan rezekinya. Mengeluarkan hartanya untuk dia bantu. Masih mending. Namun kurang ambal. Kenapa? Pasif. Bagaimana kiranya dengan orang yang sudah pasif. Dikasih tahu. Tidak sadar. Ya, masih banyak urusan ya, akhi. Wah, saya masih punya tanggungan ini, tanggungan itu. Pekerjaan ini, pekerjaan itu. Ya. Lain waktu lah. Ini lebih ngeri lagi. Tapi yang diinginkan dan yang dianjurkan oleh para ulama ialah membantu kaum muslimin sebelum diminta. Disebutkan dalam tarjumah Ar-Rabi' Ibn Qutaim. Rahimahullahu ta'ala. Salah seorang imam wali hadis pada masanya. Beliau ini pernah suatu hari meminta istrinya memasakkan masakan kesukaan dia. Ngomong, tolong hari ini saya dimasakkan masakan yang paling saya sukai. Masakan A. Wah, sudah dimasakkan sama istrinya dengan semangat. Dimasakkan dengan masakan yang lebih zen, lebih enak dari sebelumnya. Ini pengen suami saya ini. Maunya sang istri ini kan membahagiakan sang suami. Tahu dibawa kemana? Gak dimakan, diwenda. Selesai, langsung dibawa. Dia mendatangi sebuah rumah. Di situ ada seorang muslim yang sedang terkena musibah. Musibahnya apa coba? Terambil matanya, dia buta. Terambil telinganya, dia tuli. Terambil lesannya, agak cacat. Tidak tahu yang datang ini siapa. enggak dengerin suara orang apa, datang dia. Datang, bukannya kemudian ngasihkan begini, enggak. Duduk sampingnya, disuapi. Bayangkan. Pakai sendok ngambil, nyuapi orang tadi. Sampai habis. Sampai habis. Orang ini gak ngerti siapa yang nyuapin saya ini. Tahunya dia kali lidahnya dia kunyah-kunyah makan. Walaupun mungkin rasanya ada lain. Cacat. Telinga dia gak fungsi. Tuli dia gak tahu ini suara apa. Mata dia buta gak ngerti ini siapa yang datang ini. Sampai ada yang komentar. Ya fulan. Kenapa gak kamu kasihkan aja sama keluarganya dia. Istrinya dia atau siapa. Begitu sudah. Toh dia juga gak ngerti. Jawaban dia, Allah Maha Tahu. Kalau dia gak ngerti, Allah yang Maha Tahu. Nyata ya, Pak. Lama diminta. Jangan tambah nunggu, disentil. Itu loh, tonggongu itu. Ini loh, sudah buta, tuli, rusak lidahnya, bantuin. Langsung, sendiri. Luar biasa. Juga, yang sering dilakukan oleh putranya Ali bin Abi Thalib, sehingga saya adalah Hasan bin Ali. Oh bukan, Ali bin Abidin. Itu beliau sering memberikan santunan, bantuan kepada kaum muslimin dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Biasanya di malam hari. Dia punya kebiasaan hampir sama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sering keliling kota Madinah di malam hari. Sama? Ingin berserah langsung karena masyarakat di situ untuk dilihat siapa yang butuh. Tanpa nunggu diminta. Keliling. Ada yang butuh. Langsung dia ke rumahnya digotong sendiri bayangin. Dan minta pembantunya. Belum, bawa ke dia. Tidak. Gotong sendiri. Makanannya atau apa itu maksudnya. Kemudian taruh di depan rumahnya. Diketuk dia pergi. Ada yang ketukkan orang buka pintu ya. Dibuka pintunya dikiranya orang. Ternyata apa? Sembako. Ternyata beras. Mungkin beras. Mungkin beras ada bungkusannya. Apa itu? Ada ikan asinnya. Atau ada uangnya. Atau ada sambelnya. Masya Allah. Tidak ada yang tahu. Baru geger kota Madinah. Ketika belum meninggal dunia. Meninggal dunia. Bagaimana gegernya itu? Banyak yang mengeluh. Banyak yang mengeluh. Loh, kenapa? Setelah meninggalnya beliau, tidak ada lagi orang-orang yang membantu kami, para fuqara wal masakin, yang membutuhkan di malam hari. Seakan-akan terputus bantuan tadi dengan meninggalnya beliau. Baru mereka tahu, oh fulan ini yang berbuat demikian. Dicek ternyata betul di pundaknya dia ada bekas hitam gitu menunjukkan sering membawa barang berat. Tanpa diminta. Luar biasa. Apalagi sirahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga demikian. Sangat luar biasa. Ya mungkin pernah saya sampaikan ya kisah istrinya Ummu Kulthum. Hah, bidan, seorang bidan itu. Masih ingat? Lupa lagi sudah. Ini kamu ingat-ingat itu. Itu namanya kisah teladan kaum salaf. Hah? Antum kan tahu. Kebiasaannya Umar. Tadi itu. Biasa keliling-keliling di kota Madinah di malam hari seorang diri. Padahal beliau seorang presiden. Bahasanya kita presiden ya. Dia penguasa. Ambil pemimpinnya ya Pak. Seorang diri. Kena yang awal. Sehingga beliau lebih luasa untuk sana kemari melihat kondisi langsung masyarakatnya di lapangan. Jalan-jalan ya. Beliau melihat sebuah rumah kecil. Dari jauh terdengar sayup-sayup rintihan seorang wanita. Dekati sama beliau. Dekati. Kemudian beliau mengetuk pintu. Assalamualaikum. Kenapa? Kok saya mendengar dari luar rintihan suara wanita? Kata sang suaminya, iya, istri saya hampir melahirkan. tidak punya apa-apa untuk datang ke dokter atau tabib, terus misalnya ke bidan, tidak punya apa-apa. Tidak pakai A, I, U, babi, pulang ke rumah. Pulang ke rumah langsung memanggil istrinya Ummu Kulsum bintu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Cak. Nah, bawa peralatan bidan yang ada, kita ke sana. Datang ke rumah tadi. Dalam keadaan tuan rumahnya enggak ngerti sama yang datang ini. Langsung masuk Ummu Kulsumnya ke dalam ruangan istrinya. Sementara sahabat Umar dengan laki-laki tadi di luar rumah, membuat api unggun, membuat apa namanya, masak air, segala macamnya, ditiup-tiup apinya sama sahabat Umar, ditiup sahabat Umar ya, tiup, usaha supaya terus hidup. Bareng sama siapa ini? Rakyat jelata di kota mati. Wah, istrinya di dalam, ngurusi apa? Ngurusi wanita yang mau melahirkan tadi. Nggak ada yang tahu, ini siapa, nggak ada yang tahu. Nggak sadar kalau di samping dia itu sahabat Umar. Dah lama menunggu, terdengar suara tangisan bayi. Ada apa ini? Melahirkan. Senang laki-laki ini. Masya Allah melahirkan. Tiba-tiba dari dalam Ummu Kulsum ngomong, ya Amirul Mukminin, abshir sahibak. Wahai Amir Mukminin, beritahu, beri kabar gembira sama teman kamu. Dia dikasih anak laki-laki. Kaget ini, laki-laki tadi itu. Kaget. Amir Mukminin yang mana? Ini namanya Amir Mukminin, itu penguasa kaum Mukminin waktu itu, seorang khalifah. Yang mana? Nah, ini. Ya Subhanallah. Yang dari tadi niup api dengan dia, nyalakan api unggun dengan dia, masak air bareng dengan dia, itu Amirul Mukmininnya. Dalamnya ibu negara Ummu Kulsum. Subhanallah. Ketika para ulama menyebutkan apa namanya kisah yang satu ini, mereka menyatakan Allah, tidak ada suatu agama pun yang bisa mendatangkan kepribadian yang sangat bagus seperti Islam ini. Tidak ada yang bisa. Kecuali Islam ya. Bayangkan, ini sangat banyak faedah yang bisa kita ambil dari sini ya. Dari sisi kepedulian dengan kaum musliminya, perhatian dengan tetangga-tetangga dia, membantu dengan tanpa diminta. Khusus untuk para penguasanya. Itu sangat perhatian dengan rakyat jelatanya. Dalam sejarah umat manusia, tidak ada agama satupun yang bisa membawa seorang penguasa bisa langsung terjun di lapangan kayak begitu. Tidak ada. Kecuali dalam Islam ya. Antum lihat pada banyak Romawi, tidak ada yang kayak gini. Mesti dengan birokrasi. Jangankan turun ke lapangan. Ndelok ega. Paling enggak nanti ajudannya yang laporkan. Paling itu. Peradaban Persia tidak ada kayak gitu. Yunani tidak ada itu. Semua tidak ada. Islam yang ada. Sampai seorang penguasanya turun tangan langsung. Apa sekarang ada presiden tahu-tahu kemudian ikut bikin api unggun niup-niup begitu dengan tempat yang mengetahuinya? Karena paling kol fulus itu dia tebal beres urusannya. Wallahul musta'an. Kata ikhwan, kenapa mereka bisa seperti itu? Dikarenakan bimbingan Islam yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang itu dikatakan mukmin yang sempurna keimanannya yang mana dia kenyang dalam keadaan tangga dia kelaparan. Maka riwayat seperti ini ya ikhwan, dan juga kisah-kisah dari kalangan generasi terbaik yang terdahulu, itu bukan semata-mata sebagai bahan bacaan atau didengarkan teori, enggak. Itu dibaca, didengarkan, dipelajari untuk dijadikan sebagai tauladan. Artinya apa? Kita yang hidup zaman sekarang ini juga harus melatih diri kita masing-masing supaya bisa ke arah sana. Jangan dikira nanti yang ngomong, wah yang ngomong ini paling bagus dengan tangganya. Belum tentu. Pas kita hanya menyampaikan bareng, mari kita bersama-sama bareng-bareng. Jangan membaca riwayat seperti ini, memperbaiki keadaan muamalah kita. Perhatian dengan kaum muslimin, dengan tangganya, perhatikan semuanya, sehingga semakin hari semakin bagus muamalahnya, semakin hari semakin indah tingkah lakunya. Tamam? Sehingga betul-betul bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan juga bisa mewujudkan Islam yang sangat indah di hadapan kaum muslimin secara khusus dan non muslimin secara umum. Kalau demikian, semua kaum muslimin yang ada, ana yakin kaum kufar akan masuk Islam secara tauan. Dengan kerelaan hati non muslim ini bakal masuk Islam. Kalau sama kayak paksaan lagi sih, melihat begitu luar biasa indahnya. Padahal, ya, karena kaum muslimnya punya nggak ngerti, jadinya tingkah polanya aneh-aneh. Akhirnya non muslimnya pun jadi enggan, nggak mau masuk Islam. Aduh, kayak gitu jadinya tuh. Allahu Akbar. Bagaimana puasa Arafah yang bertepatan dengan hari Sabtu? Bagaimana pendapat yang rajih? Masya Allah. Nah, ya, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan puasa hari Sabtu. Ada hadis, la tasumu yawma sabti illa maqturidu alaikum. Kalian jangan berpuasa hari Sabtu kecuali yang difardukan atas kalian. Paham ya? Ini riwayat menunjukkan apa? Tidak boleh puasa sunnah apapun di hari Sabtu kecuali yang fardu. Kalau fardu boleh, misalkan yang fardu itu puasa Ramadan, jelas. Atau puasa qadha, bayar utang, jelas. Atau kafarat, jelas. Ya fardu. Adapun yang sunnah, maka tidak bisa. Riwayat ini, orang yang mengatakan hadis tadi itu, diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan baiknya. Tamam? Yang saya tahu, hadis ini disahihkan sama Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dan juga murid-murid beliau. Di antaranya murid beliau yang punya kitab khusus tentang masalah ini ialah Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Beliau punya kitab yang berjudul Zahru Raub. Agaklah judul. Buku kecil segini yang menerangkan khusus tentang masalah riwayat tadi dan beliau berkesimpulan sahihnya riwayat tersebut. Nah, sehingga dikarenakan mereka menyesuaikan riwayat ini, maka secara fiqihnya tidak boleh puasa sunnah apapun di hari Sabtu. Sehingga kalau pas puasa Daud ketemu Sabtu dia nggak puasa, rai, gitu ya. Ketika dia puasa, ketika hari Sabtu berpetang dengan Arafah, makanya besok ini nggak boleh puasa. Ketika Muharram ketemu Sabtu lagi nggak boleh puasa. Nanti ketika puasa 3 hari dalam sebulan ketemu Sabtu lagi, tidak boleh puasa. Kenapa? Karena sunnah, tidak wajib. Faham ya? Halahu. Namun, ulama yang lainnya, dan ini justru dari kalangan terdahulu ya, yang mabaifkannya. Imam Malik mengatakan mungkar. Imam Syafi'i juga demikian. Tirmidzi juga demikian. Abu Dawud yang katanya juga demikian. Juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga demikian. Dan juga yang dari Yaman, Masyaikhul Yaman juga membaikkan riwayat ini dikarenakan pertentangan dengan sekian banyak riwayat-riwayat yang lebih sahih yang menerangkan bolehnya puasa di hari Sabtu. Di hadis ketika siapa? Kalau bukan Ummu Habibah, Ummu Salamah, dia puasa hari Jumat. Ditanya sama Rasul, atasumina yauman qablah, apakah engkau puasa sehari sebelumnya? Qalala, tidak. Atasumina yauman ba'dah, apakah engkau akan puasa sehari setelahnya? Ini hari Sabtu, cuma kata tidak. Cuma katakan, maka jangan puasa lagi. Pada kata-kata apakah engkau puasa sehari setelahnya? Itu menunjukkan apa? Puasa hari Sabtu. Menunjukkan boleh hari Sabtu. Ini mutafakun alih Bukhari Muslim, lebih kuat riwayat. Dan juga tentang masalah Daud, tentang puasa Arafah. Di sekian banyak riwayat yang ada, itu menjadi bertabrakan dengan riwayat tadi. Sehingga mereka menghukumnya sebagai riwayat yang mungkarah atau riwayat yang syadzah. Kalau dikatakan baik, maka tidak mengapa puasa sunnah di hari Sabtu asalkan tidak mengkhususkan hari Sabtunya. Paham ya? Kalau mengkhususkan satu terus puasanya, ini yang enggak ada contohnya. Coba kalau misalkan dia bertepatan dengan hari Sabtu, silakan dia puasa. Jangan dia Daud, bisa Daud sehari puasa, sehari enggak. Ketemu Sabtu, teruskan Daudnya. Ketika misalkan dia Arafah, ketemu hari Sabtu, puasa Arafah. Ketika dia Muharram, ketemu Sabtu, silakan dia puasa Muharram. Ketika dia puasa 3 hari dalam sebulan, ketemu Sabtu, teruskan puasanya. Ada. Dan yang terakhir ini, karantina azakumullah, insyaAllah yang kekuat. InsyaAllah yang kekuat. Boleh ada tidak takdiran mulai malam hari. Ayo, di sini kita memiliki dua id. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Untuk Idul Fitri, karantina azakumullah, di sini yang afdal ialah pertakbiran ketika subuh hari hendak berangkat ke lapangan. Dari rumah dia takbiran sampai ke lapangan. Di lapangan dia takbiran sampai datangnya imam. Lalu bagaimana dengan takbir di malam hari? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, yang shawab yang benar insyaallah boleh diperbolehkan dengan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan supaya engkau menyempurnakan bilangan Ramadan, kemudian engkau bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah kasih kepada kalian, supaya engkau bersyukur kepada Allah SWT. Di sini disebutkan sempurnanya bilangan, kemudian ada perintah untuk bertakbir. Dan sempurnanya bilangan ikhwan itu diakhiri dengan tenggelamnya matahari pada tanggal yang ke-30, itu kalau ikmal. Atau dengan tenggelamnya matahari maghrib pada hari yang ke-29, itu kalau kelihatan hilalnya. Saya paham ya? Dan ini fatwa dari Syekhuna Abu Abdul Rahman Yahya Al-Hajuri Hafizahullah Ta'ala wa ra'ala. Boleh. Boleh atau kan tidak takbir keliling kota? Keliling kota? Bikin macet. Ini polisinya yang capek. Saya ya Pak. Ini pernah tanyakan sama Syekhuna Yahya Al-Hajuri tentang masalah takbiran dengan pengeras suara. Dia mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak mengganggu yang lainnya. Paham ya? Tidak mengganggu. Kalau sampai mengganggu, jangan. Paham? Sekarang kita perhatikan ya, karantina takbir keliling di keliling kota. Ini sering kalinya apa? Ganggu? Kelancaran? Kelancaran? Lalu lintas. Apalagi kota besar kayak Surabaya ini. Sehingga afdolnya di tempatnya masing-masing, dia takbiran di rumahnya atau mungkin di musola. Kalau misalkan dia menggunakan pengeras suara, tidak ada masalah. Sekiranya tidak mengganggu tetangganya yang sakit. Apakah boleh orang yang berkorban tidak menyaksikan proses menyembelih dan makan daging sembelihan? Ini masih global. Kalau yang antum inginkan ialah dia kirim uang ke tempat yang lain. Paham ya? Jangan dari Surabaya, dia kirim uang ke Yogyakarta. Kirim uang, nih tolong belikan hewan saya di Yogyakarta, sembelih di sana, bagikan di sana. Karena otomatis dia menyaksikan penyembelihannya, dia nggak tahu bagaimana hewannya, dia nggak bisa makan. Ini dari bahas kemarin, ini tindakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kurban disyariatkan untuk dimakan, itu yang pertama. Paham ya? Wa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau unta itu nih hewan sudah jatuh habis disembelih, maka kulu minha, makan dari itu. Disuruh makan ya Pak. Nah kalau anda kirim keluar, gak bisa makan. Sisi yang kedua, saya ulangi lagi supaya tahu. Yang namanya berkorban, itu bukan semata-mata membantu orang. Bukan semata-mata perhatian dengan fakir orang sakit. Tapi yang namanya menyembelih, kan ada unsur ibadahnya. Jadi anda beribadah kepada Allah dengan menyembelih korban tadi. Taqarrub kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyembelih kurban itu min afdhalil ibadat al-maliyah, termasuk ibadah harta benda yang paling afdhal, ibadah yang paling utama. Nah kalau kemudian anda kirim keluar, anda nggak pernah merasakan ibadahnya, setahunya kirim sudah sibuk dengan yang lainnya. Tapi kalau anda sembelih di rumah anda, kemudian entah anda yang menyembelihnya atau orang lain yang menyembelihnya diwakilkan, dikuliti di situ, kemudian diambil daging yang anda sukai, dimasak. Anda sudah merasakan ibadah kepada Allah dengan menyembelih tadi. Anda bisa melaksanakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib, memakan dari sebagian daging tadi. Anda bisa mengajari anak-anak anda, keluarga anda, satu syiar besar dari syiar Islam yang ada. Sehingga banyak manfaat yang ada ya. Sehingga kalau dengan cara demikian maka enggak ada sunnahnya ya. Adapun kalau misalkan dia nyuruh orang lain untuk menyembelihnya, sama menyembelihnya tempatnya dia, enggak ada masalah. Yang penting tadi itu, dia bisa memakan dari hewan tadi. Allahul musta'an. Puasa Arafah, apakah dikaitkan dengan wukuf di Arafah atau ke 9 Dzulhijjah? Yang tepat dikaitkan dengan 9 Dzulhijjah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam risalah beliau khusus tentang hilal Dzulhijjah. Itu risalahnya. Risalah fi hilal Dzulhijjah. Beliau mengatakan bahwasanya yaum Arafah huwa yaumut tasi' wa yaumut tasi' alladhi huwa yaum Arafah. Pada hari yang ke-9 Dzulhijjah dan itu yang namanya hari Arafah. Sehingga kaitannya itu dengan ru'yah masing-masing negara. Kalau pas Saudinya melihat dan tinggal dihitung ketemunya hari ini wukufnya di sana. Ya untuk mereka tanggal 9-nya hari ini. Indonesia misalkan. Ketemunya besok hari tanggal 9-nya. Ya besok dia puasanya. Hadahu. Bahkan dalam buku itu belum mengisahkan kejadian di Syam, di wilayah Yordania tempat beliau tinggal ketika itu ada kasus ru'yah hilal Dzulhijjah. Penguasa setempat mengirim tim ru'yat dan melihat. Sehingga dipastikan ikmal sempurna. Ngitung setelah itu. Ternyata ada perbincangan di tengah-tengah masyarakat sudah melihat hilal. Dan ternyata penguasanya tidak menerima. Geger akhirnya. Ada yang mengamak ru'yah, ada yang ikut dengan penguasa. Maka dibahas sama beliau. Dan kesimpulannya, beliau merojikan pendapat yang mengatakan ikut dengan penguasanya. Yang namanya Yaum Arafah, ialah Yaumun Ya'rifuhun Nas. Hari yang dikenal oleh semua orang untuk puasa di situ. Hadza huwa. Wallahu a'lam bissawab. Bila imam salat Idul Fitri atau Idul Adha, wajib atau tidak menggunakan sutra. Sehingga kita sebagai makmum bagaimana? Wajib. Yang namanya sutra wajib. Sehingga membawa, misalkan ini yang tinggi itu ya. Taruh depan imam, cukup. Atau menggunakan tongkat di depan dia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat id, beliau membawa tongkat yang ujungnya itu ada besinya. Tancapkan di depan beliau untuk sutra. Sutra itu penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang lewat di depan dia. Punya wajib. Sewaktu sholat Idul Adha kita disunahkan berpuasa. Loh, kok disunahkan berpuasa? Ya apa sih? Maksud id puasa. Justru yang ada larangan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaum id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin berpuasa pada hari id. Mungkin yang dia pahami di antara sunnah Rasul ialah kalau Idul Adha beliau subuh harinya berangkat, tidak makan dulu di rumah, beliau berangkat ke lapangan, beliau sholat, khutbah, baru kemudian beliau pulang ke rumahnya dan makan dari hewan sembelihannya. Mungkin dipahami sama dia harus puasa dulu. Nek poso, jadi dia poso dok, isu-isu mbak dok. Dan gimana pagi hari sudah makan? Mungkin dia salah paham ya. Nah. Nah kan, kapan kita berbuka? Apakah selesai sholat id atau setelah kurban disembelih? Tidak puasa. Cuman sunnahnya dia tidak makan. Kalau makan bagaimana? Ya tidak apa-apa. Cuma dia luput dari pahala sunnahnya. Gitu lah. Paham ya? Jangan dipahami. Oh sore. Poso sampai jam itu. Allah besar. Antara takbir sholat id baca apa? Nggak baca apa-apa. Sholat id itu kan rakaatnya pertama 7 kali takbir tambahan. Rakaat yang kedua 5 takbir tambahan. Antara takbir itu dengan takbir yang lainnya nggak baca apa-apa. Tidak baca apa-apa. Sebab tidak ada riwayat yang menerangkan demikian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Cukup insyaallah. Sudah? Hah? Sudah masuk? Sebentar lagi. Insyaallah ya. Sehingga bisa persiapan itu semua. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.